Saudara, inilah NHK World Japan, Selasa 9 Juli 2024 dengan Warta Berita bersama Mika Velma dan saya Ajiro Hadi. Hujan deras mengguyur wilayah pesisir sepanjang Laut Jepang. Badan Meteorologi Jepang mengatakan udara hangat dan lembab mengalir menuju front hujan yang tidak bergerak di atas Laut Jepang sehingga membuat kondisi atmosfer tidak stabil, terutama di sepanjang pantai Laut Jepang dari kawasan Tohoku hingga Sanin. Selama periode 3 jam hingga sebelum pukul 1 siang pada hari Selasa, curah hujan sebanyak 108 mm turun di kota Matsue, Prefektur Shimane. Ini adalah curah hujan terbanyak sejak badan tersebut mulai melakukan pencatatan. Di Prefektur Yamagata, curah hujan 250 mm turun selama 48 jam. Jumlah ini lebih banyak dari biasanya sepanjang bulan Juli dalam satu tahun rata-rata. Peringatan tanah longsor telah dikeluarkan untuk beberapa wilayah di Prefektur Shimane, Tottori, Akita, dan Iwate. Hujan yang sangat deras dalam waktu singkat meningkatkan risiko banjir karena air hujan tidak dapat mengalir dengan cepat. Masyarakat diimbau untuk mengungsi lebih awal. Masyarakat juga diimbau untuk tinggal di daerah yang aman, jauh dari lereng dan sungai yang meluap, serta selalu mengikuti informasi terkini dari pemerintah kota. Asosiasi Pengobatan Akut Jepang Maksud kami Badan Meteorologi dan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang telah mengeluarkan peringatan sengatan panas untuk beberapa prefektur dari Chiba hingga Okinawa seiring panas menyengat diperkirakan terus berlanjut hingga Rabu. Pejabat cuaca mengatakan suhu meningkat hingga hari Selasa di wilayah pesisir Pasifik mulai dari kawasan Kanto hingga Jepang Barat Daya. Suhu tertinggi siang hari pada hari Selasa mencapai 38,5 derajat Celcius di kota Hyuga, Prefektur Miyazaki, dan 37,5 di kota Tsuchiura, Prefektur Ibaraki. Suhu tertinggi tercatat 37,0 di kota Nakatsu di Prefektur Oita dan 34,5 di Sentral Tokyo. Panas terik telah meningkatkan risiko sengatan panas. Orang-orang dianjurkan agar terus mengambil langkah-langkah terhadap sengatan panas hingga malam hari karena temperatur diperkirakan akan tetap tinggi sepanjang malam di sejumlah area yang luas. Asosiasi Pengobatan Akut Jepang mendesak masyarakat untuk tidak pergi keluar rumah kecuali benar-benar diperlukan selama jam-jam terpanas di siang hari. Asosiasi tersebut meningkatkan kewaspadaan pada hari Senin ketika sebagian besar wilayah Jepang mengalami panas yang menyengat dengan suhu melonjak hingga 35 derajat Celcius atau lebih tinggi. Dalam konferensi pers daring, Direktur Asosiasi tersebut, Yokobori Shoji, yang juga seorang dokter di Nippon Medical School, mengatakan orang lebih rentan terkena sengatan panas ketika tubuh mereka belum terbiasa dengan panas. Yokobori mengatakan masyarakat harus memberi perhatian pada mereka yang paling berisiko, seperti orang lanjut usia, anak-anak, mereka yang memiliki penyakit penyerta atau disabilitas, serta orang-orang yang tidak mampu membeli AC. Asosiasi tersebut mengkaji klasifikasi tingkat keparahan sengatan panas dan menambahkan kategori baru, yaitu paling parah, yang menunjukkan risiko kematian yang tinggi. Orang dengan suhu tubuh 40 derajat Celcius atau lebih yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan penurunan kesadaran masuk dalam kategori ini. Untuk pasien ini, asosiasi tersebut merekomendasikan perawatan cepat dan intensif menggunakan metode pendinginan aktif seperti menempatkan mereka di bak mandi air dingin. Masih bersama NHK World Japan. Indeks patokan Bursa Efek Tokyo telah mencapai rekor baru. Investor memborong saham-saham terkait semikonduktor setelah rally di New York yang dipimpin oleh saham-saham teknologi tinggi. Nikkei 225 ditutup pada hari Selasa di level 41.580, naik 799 poin atau 1,96%, melampaui rekor sebelumnya yang dicetak pada Kamis lalu. Lonjakan ini terjadi setelah penurunan dua hari berturut-turut hingga hari Senin. Indeks masih mencatatkan nilai tertinggi di hari perdagangan di kedua sesi. Kementerian Keuangan Jepang mengatakan surplus transaksi berjalan negara ini pada bulan Mei mencapai rekor tertinggi pada bulan tersebut. Surplus terjadi akibat suku bunga yang lebih tinggi di luar negeri dan melemahnya yen mendorong peningkatan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kepemilikan obligasi asing. Surplusnya mencapai 2,85 triliun yen atau 17,7 miliar dolar. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 41% tahun ke tahun dan merupakan angka tertinggi pada bulan Mei sejak 1985 ketika data pembanding tersedia. Jepang kini mencatat surplus selama 16 bulan berturut-turut. Surplus pencatatan primer mencapai 26 miliar dolar, yang merupakan rekor tertinggi pada bulan apapun. Angka ini termasuk dividen yang diterima perusahaan Jepang dari anak perusahaan di luar negeri, serta pendapatan bunga obligasi. Defisit perdagangan menyusut menjadi 6,9 miliar dolar berkat kuatnya ekspor mobil dan peralatan manufaktur semikonduktor. Neraca jasa membukukan surplus sebesar 14 juta dolar untuk pertama kalinya dalam 2 bulan. Hal ini mencerminkan peningkatan pada neraca perjalanan akibat lonjakan wisatawan yang berkunjung ke Jepang. Saudara, kami tadi membaca surplus pencatatan primer, maksud kami surplus pendapatan primer. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio mengatakan pekan depan berencana untuk meminta maaf kepada penggugat dalam gugatan yang melibatkan sterilisasi paksa. Langkah ini dilakukan setelah Mahkamah Agung Jepang memutuskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Eugenika yang sekarang sudah tidak berlaku, yang memaksa penyandang disabilitas tertentu untuk menjalani prosedur tersebut, tidak konstitusional dan memerintahkan pembayaran kompensasi. Kishida mengatakan dalam rapat eksekutif Partai Demokratik Liberal yang berkuasa pada hari Selasa bahwa dirinya akan bertemu dengan penggugat pada 17 Juli. Ia mengatakan pemerintah dengan jelas menyatakan sangat menyesal dan menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Pemerintah berencana untuk melaksanakan prosedur pembayaran kompensasi berdasarkan putusan pengadilan dan juga mempertimbangkan skema kompensasi baru dengan mempertimbangkan penderitaan para korban dan usia lanjut mereka. Dalam pertemuan dengan penggugat, Kishida diperkirakan akan menjelaskan skema kompensasi baru tersebut. Peritel dan restoran di Jepang menerapkan metode baru untuk memotivasi pekerjanya dan mengurangi keluarnya pekerja di tengah kekurangan tenaga kerja yang parah. Jaringan minimarket besar 7-Eleven Jepang memulai kontes internal mengenai keterampilan layanan pelanggan pada 2023. Tahun ini, pekerja terpilih dari gerai di seluruh negeri berkompetisi untuk menunjukkan seberapa baik mereka dapat berimprovisasi dalam melayani pelanggan dengan menggunakan bahasa yang tepat. Perusahaan itu mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan penghargaan. Tujuannya adalah untuk membuat karyawan penting yang menjalankan toko merasa lebih termotivasi. Tujuan lainnya adalah untuk melatih staf muda dengan lebih baik, sehingga mereka tidak pergi dan bekerja di tempat lain. Iguchi Shinichi dari 7-Eleven Jepang mengatakan, jika kami dapat meningkatkan jumlah karyawan dari toko tertentu yang ikut serta dalam kompetisi, hal ini dapat membuat lebih banyak orang ingin bekerja di sana. Sementara itu, jaringan restoran Marugame Udong menawarkan kesempatan kepada pekerjanya untuk mendapatkan sertifikasi. Pelamar mengikuti ujian tertulis tentang hal yang mereka ketahui tentang pembuatan udong. Mereka juga diuji atas 100 keterampilan praktis. Pemerintah Jepang berencana meluncurkan sistem untuk menyediakan layanan medis di kapal laut jika terjadi bencana skala besar. Pemerintah menjelaskan bahwa untuk bersiap menghadapi keadaan darurat seperti itu, langkah-langkah harus diperkuat dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Jepang yang juga dikelilingi oleh lautan. Perdana Menteri Kishida Fumio menginstruksikan para menteri terkait pada pertemuan Satuan Gugus pertama pada hari Selasa untuk menyusun draft rencana terperinci sebelum akhir tahun. Kishida mengatakan kapal-kapal digunakan setelah gempa dahsyat pada 1 Januari di Semenanjung Noto untuk mengangkut barang bantuan dan untuk sementara menampung para korban yang selamat. Ia mengatakan penggunaan kapal untuk memberikan layanan medis harus direalisasikan. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia disiarkan langsung dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih atas perhatian Anda.